Bayang-bayangmu menawan hati, selalu merindumu di sini. Hanyalah engkau kekasih, teman tinggal sunyi. Tak ada yang lain untuk pengganti pemujaan kau. We'll be right back.